membaca lagi surat-suratmu. Hatiku jatuh rindu, tak sadar pada langit kamarku. Kulukis kau di situ, waktu yang berlalu dan jarak masih saja terentang. Penamu bicara menembus ruang, menyapa sukmaku, mendesak lembut angin membawa butiran hati lara. Ternyata meraih kesempatan tak semudah ku sangka. Kau setia menunggu, lelaki kecil menantang hidup. Kau sertakan doa, seolah mantra menjelma nafasku. Hidup, kau sertakan doa.